Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian rutin kita dalam membaca sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'un An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hadis pertama yang diriwayatkan oleh beliau alaihi rahmatullah tentang sebuah hadis dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau menukilkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka melaksanakan amalan-amalan soleh ataukah amalan-amalan toleh yaitu dosa dan kemaksiatan, innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung dari niat-niat yang mereka miliki. Amalan-amalan soleh yang harusnya mereka lakukan, yang mereka akan mendapatkan syurga, keridhaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan tergantung dari niat-niat yang mereka miliki. Tatkala amalan soleh tersebut disertai dengan amalan yang baik atau dengan niatan yang baik, tidak mengharapkan perkara-perkara duniawi, tidak mengharapkan pujian-pujian manusia, jabatan-jabatan tertentu, kedudukan-kedudukan tertentu, maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di lafaz kedua dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tersebut, wa inna ma likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka tatkala orang melakukan sebuah amalan soleh dan dia niatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, akan membantu dan memudahkan langkah dia untuk masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Akan tetapi tatkala mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, umat Nabi alaihi salatu wassalam, melakukan sebuah amalan soleh, akan tetapi memiliki niat-niat yang melenceng dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyimpang dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bimbingkan, maka sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa innama likulli imri'in ma nawa, seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini bahagian pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tatkala amalan-amalan toleh, amalan-amalan dosa dan kemaksiatan, maka bisa kita sampaikan di majlis yang mulia pada malam hari ini, di masjid yang mubarakah ini, adalah seorang yang melakukan amalan-amalan toleh, dosa dan kemaksiatan, maka tidak mungkin dari mereka mendapatkan atau menginginkan atau meniatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah perkara yang mustahil. Berbeda antara syurga dengan neraka. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala dikelilingi dengan amalan-amalan soleh, sementara sebaliknya neraka Allah azza wa jal dikelilingi oleh amalan-amalan toleh yaitu dosa dan kemaksiatan. Maka tatkala kita menyebutkan di majelis yang mulia pada malam hari ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tergantung dari niatnya, maka yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini adalah amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dosa dan kemaksiatan pastilah dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak akan mungkin terluput, kita semua tidak akan mungkin terluput dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa raga manusia itu akan senantiasa mendorong untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani adam khata, sesungguhnya seluruh dari anak cucu Adam memiliki sikap, memiliki sifat yang namanya al-khata, selalu dan selalu terjatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa dan kemaksiatan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka orang yang melakukan dosa tadi, yang terjerumus ke dalam perangkat-perangkat syaitan, maka bukan dia adalah seorang hamba yang terus-menerus di dalam perangkap syaitan tersebut, akan tetapi dia adalah seorang yang tawabun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam, pada hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka ini adalah seperti yang telah kita jelaskan, merupakan barometer, tolak ukur apakah amalan seorang hamba akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tertolak di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan telah kita jelaskan poin per poin pada pertemuan yang lalu, walhamdulillah. Kemudian ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan, kita akan memasuki kepada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam kitab beliau ini, yang mana hadis yang kedua ini sama datang dari riwayat sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan rukun dari ihsan. Secara global, secara garis besar, hadis ini akan membahas bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mengajarkan kepada umat beliau alaihi salatu wassalam, terkhusus mereka yang saat itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang jumlah rukun Islam, jumlah rukun iman, dan rukun dari keihsanan. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata yaumin." Ketika kami, kata Umar ibn al-Khattab, bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang duduk-duduk, sedang bermajlis pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadi asy'ar. Ketika kami bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datanglah kepada kami seorang lelaki syadidu bayadi asy'ar, yang pakaiannya itu sangat putih sekali, putih bersih. Syadidu sawadi as-sa'ar. Jadi ada dua sifat yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab terhadap seorang yang datang kepada majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Seorang yang memakai pakaian yang putih bersih, tidak kotor sama sekali. Begitu pula seorang tadi memiliki rambut yang sangat hitam, menunjukkan tentang keadaan orang tersebut adalah seorang yang bersih dan menjaga, memperhatikan kebersihan dirinya. Di dalam lafaz ini kita bisa melihat salah satu dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yaitu duduk bermajelis di satu tempat, apakah itu di masjid ataukah di aula ataukah di teras dan yang semisalnya dari tempat-tempat yang bisa dipakai untuk berkumpul, ataukah di rumah seorang sahabat Nabi, atau mungkin di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini merupakan salah satu dari kebiasaan Rasul dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, berkumpul, bermajelis ilmu, yang mana di dalam perkumpulan mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dipelajari hadis-hadis beliau alaihi assalatu wassalam. Maka kebiasaan inilah yang senantiasa dilestarikan oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in tatkala sepeninggal beliau, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih khusus adalah empat orang khulafa ar-rasyidin yang merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, begitu pula Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka melestarikan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari bermajelis ilmu, yang mana di kesempatan itulah mereka menimba ilmu-ilmu warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya mereka mengambil ilmu-ilmu itu langsung dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika mereka bermajelis di sebuah tempat, datanglah seorang lelaki yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab memiliki dua sifat. Pakaiannya sangat bersih sekali dan rambutnya sangat hitam sekali. La yura alaihi atharus safar. Yang mana dari orang tersebut tidaklah terlihat kondisi bahwasanya dia baru saja melakukan sebuah safar, melakukan sebuah perjalanan jauh. Tidak terlihat. Karena kebiasaan seorang yang sedang melakukan as-safar ataukah perjalanan jauh dari satu kota ke kota yang lain, dari Samarinda ke Tenggarong misalkan, atau dari Samarinda ke Balikpapan, dan yang misalnya dari tempat-tempat yang kita melakukan perjalanan jauh, sebuah safar, mayoritasnya keadaan kita adalah tidak rapi, tidak bersih. Pakaian kita mungkin kumal karena seringnya duduk di dalam mobil, dan yang misalnya dari sebab-sebab tatkala seorang melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi seorang yang asing ini, yang bukan dari deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru saja datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ikut bermajelis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang asing, bukan dari daerah tersebut, yang seharusnya difahami oleh sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya orang ini adalah orang yang datang dari tempat lain, orang yang datang dari daerah lain, dalam artian dia adalah seorang musafir. Yang seorang musafir itu tanda-tandanya terlihat, mungkin rambutnya kusut, pakaiannya kumal, dan semisalnya. Akan tetapi tanda-tanda seorang yang sedang melakukan safar tidak ada pada diri orang tersebut. Seorang yang asing, akan tetapi bersih dan sama sekali tidak terlihat bahwasanya beliau sedang melakukan sebuah safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan salah seorang dari kami tidak ada yang mengetahui siapa orang itu. Benar-benar asing. Bukan dari deretan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena kondisi kota Al-Madinah tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah hijrah dari kota Mekah, beliau berhijrah ke salah satu kota yang disebut dengan kota Al-Madinah, yang sangat ma'ruf, sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, yang di sana ada Masjid An-Nabawi. Dahulu tidak seluas sekarang, kecil sekali cakupan kota Madinah. Jadi kalau kita bisa menyampaikan bahwasanya salah satu dari mereka akan mengenali orang lain, akan mengenali tetangganya, akan mengenali siapapun yang ada di daerah atau dari kota Madinah tersebut. Karena tempatnya kecil, kota Madinah kecil. Jadi siapapun yang berada, ahlul Madinah, penduduk dari kota Madinah, akan mengenali satu sama lainnya. Sementara orang ini datang, tidak terlihat bahwa dia baru safar dari luar, tidak terlihat pula biasa-biasanya, sehari-harinya tidak terlihat orang yang asing. Maka mereka tidak tahu siapa orang ini yang datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu. Hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka tatkala seorang tadi, seorang yang asing tentunya, masuk kepada majelis Nabi alaihi salatu wasallam, sampai beliau, orang tadi, langsung menghadap di depan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bukan duduk di deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung menuju di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sambil beliau merapatkan lutut yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirapatkan oleh lutut seorang yang asing tadi. Benar-benar duduk berhadapan, saling berhadapan antara Nabi dengan orang yang asing tersebut. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Dan orang tersebut mendekatkan kedua lutut kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Yang dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah, sebuah kesimpulan penting. Tatkala seorang ingin bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka haruslah mereka memiliki adab-adab yang tinggi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang paling mulia, seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama sekali tidak boleh direndahkan, apalagi dihina, apalagi dicela. Beliau harus dimuliakan. Yang itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bentuk penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam, dengan cara kita mengikuti apa saja ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Kalau beliau masih hidup di sisi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memuliakan Nabi dengan cara seperti ini. Duduk yang rapi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil meletakkan tangan di atas dua pahanya, menunjukkan bahwa tenangnya dia, tidak terburu-buru. Benar-benar ingin menemui seorang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bentuk penghormatan yang dilakukan oleh seorang yang asing tadi kepada Rasul kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala, kemudian seorang tadi berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Sudah berada di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, merapatkan lutut dia kepada lutut Nabi alaihi salatu wassalam, meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Tolong beritahu aku, apa itu keislam? Apa itu agama Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tadi, "Al-Islamu, yang dimaksudkan dengan Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila." Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan, mengartikan apa itu Islam yang merupakan agama kita yang mulia ini. Setelah ditanya oleh orang asing tadi, apa itu Islam wahai Muhammad? Tolong beritahu aku, apa itu Islam? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Islam adalah tatkala engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimas salat, dan tatkala engkau melakukan salat, menunaikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, Dan tatkala engkau mengeluarkan zakatmu dari harta-harta yang ada, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullahil Haram jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan haji tersebut. Ini definisi Islam secara global, arti dari agama kita yang mulia ini secara global, yaitu lima perkara yang lebih dikenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ada lima. Yang pertama bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan apapun yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus murni untuk Allah azza wa jal. Tidak boleh kita kesampingkan ke kanan dan ke kiri. Harus benar-benar lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari persaksian kita dari kalimat la ilaha illallah. Yang mana kalimatus syahadah atau kalimatus tauhid la ilaha illallah ini sangat difahami oleh mereka, orang-orang musyrikin, musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah itu Abu Jahal dan yang semisalnya, yang semodel dengan dia. Orang-orang musyrikin sangat memahami apa makna yang terkandung di dalam kalimatut tauhid la ilaha illallah. Yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengetahui ini. Dalam artian, mereka tidak perlu belajar lagi. Karena mereka hidup di tengah-tengah Nabi SAW, hidup di tengah-tengah bahasa Arab. Mereka memahami kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang keadaan mereka, فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Ketika diperintahkan kepada mereka, orang-orang musyrikin, untuk mengucapkan kalimat tauhid, bersyahadah, bersaksi la ilaha illallah, apa yang mereka lakukan? Yastakbirun, mereka enggan. Karena mereka tahu, jika aku mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah aku harus meninggalkan Allat, aku harus meninggalkan Uzza, aku harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah dia persaksikan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Sesembahan-sesembahan di muka bumi ini, terkhusus di sisi mereka, orang-orang musyrikin, banyak sekali. Ka'bah al-Musyarrafah yang kita kenal sekarang di kota Mekah al-Mukarramah, dahulunya ketika awal-awal Nabi SAW diutus di kota Mekah al-Mukarramah, maka sekeliling Ka'bah itu adalah patung-patung sesembahan semua. Ada Al-Lata di sana, ada Al-Uzza di sana, dan yang selainnya dari patung-patung musyrikin. Di sekeliling Ka'bah. Jangan dikira posisi patung-patung ini jauh di ujung kota Mekah. Lah, di pusat kota Mekah. Hanya jarak beberapa meter dari Ka'bah Al-Musyarrafah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Tatkala mereka diseru, diminta oleh Nabi SAW, jangan lagi kalian menyembah sesembahan-sesembahan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kepada kalian, yang menghidupkan kalian, yang nanti akan mematikan kalian, yang memiliki alam semesta ini. Maka dialah zat yang berhak untuk disembah. Akan tetapi mereka enggan, yastakbirun. Tidak mau mereka meninggalkan agama-agama nenek moyang mereka. Karena mereka sama sekali menolak apa yang datang dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka baru 1 tahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun, sampai 13 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah, berdakwah permasalahan tauhid, sementara mereka sudah memiliki keyakinan menyembah sesembahan-sesembahan yang mereka miliki dari nenek-nenek moyang mereka, keturunan-keturunan mereka. Jadi berat tatkala mereka ingin meninggalkan sesembahan yang sudah dilestarikan oleh keluarga besar musyrikin untuk berpindah kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat berat sekali. Illa man rahimah rabbuh, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun Islam yang pertama yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antashhad an la ilaha illallah, ketika engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan engkau bersaksi pula bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syahadat yang kedua ini pun memiliki konsekuensi seperti syahadat yang pertama tadi. Tatkala syahadat yang pertama memiliki konsekuensi untuk kita tidak boleh melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Doa kita semata-mata untuk Allah, solat kita semata-mata untuk Allah, haji kita semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, segala amalan soleh hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi dari syahadat kita yang pertama. Syahadat yang kedua, wa anna Muhammad dan Rasulullah, kita bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara konsekuensi yang ada adalah kita mengamalkan apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam artian apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, maka itu yang kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh beliau kepada kita, itu yang kita tinggalkan. Karena ini sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang mulia yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Wahai umat manusia, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang datang kepada kalian dari Rasulku sallallahu alaihi wasallam, fakhuduh, maka ambillah. Apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sabda-sabda beliau yang sampai kepada kita, dan telah kita jelaskan kemarin pada pertemuan yang lalu tentang apa saja bentuk-bentuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis yang sahih, di sana ada hadis yang dhaif pula. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang datang dari kalian dari hadis-hadis sahih yang benar-benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, ambillah. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang untuk kalian lakukan, fantahu, tinggalkanlah. Banyak sekali perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih. Begitu pula banyak sekali larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita umat beliau yang datang dari Rasul melalui jalur periwayatan hadis-hadis yang sahih. Salah satu contoh apa yang telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau menjelaskan kepada kita tentang kondisi kaum muslimin. Al-muslimu wal-muslim kalbunyan, atau dalam riwayat lain al-mu'minu wal-mu'min kalbunyan, seorang muslim, seorang mu'min, jika disetarakan dengan muslim dan mu'min yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang mana mereka itu saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Inilah kondisi kaum muslimin yang seharusnya kalau kita mau mengikuti apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka seperti bangunan, saling menguatkan. Kemudian di akhir hadis ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan larangannya. Wa la tahasadu wa la tabaghadu, dan janganlah kalian wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin, kalian memiliki sifat yang saling hasad, saling membenci antara satu dengan yang lainnya, saling bermarah-marahan. Ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar jujur dengan syahadat kita, wa anna Muhammadan Rasulullah, yang tiap hari paling tidaknya 5 kali waktu salat wajib kita terus ulangi, Di dalam tahiyat-tahiyat kita, kita bersaksi syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan rasulullah. Kalau kita jujur di dalam syahadat yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, persaksian kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka salah satu konsekuensinya adalah kita meninggalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk saling membenci. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk saling bermarah-marahan, untuk saling hasad, untuk saling menggibah, menggunjing, mengadu domba, dan yang semisalnya. Larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Kalau kita mau jujur, maka kita tinggalkan itu semua. Begitu pula perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cakupannya luas sekali, banyak sekali apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah lanjutan dari hadis yang telah saya nukilkan tadi. Di akhir hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam perintahnya, seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apapun yang Rasul perintahkan kepada kalian, ambil. Di antara perintah Nabi alaihi salatu wasallam, kata beliau, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Kalau kita memiliki kerabat, saudara dekat, maka kita tidak akan menginginkan kejelekan, kemudaratan, musibah tertimpa padanya. Begitulah seharusnya keadaan kita bersama muslim yang lainnya, bersama mukmin yang lainnya. Ini adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun muslim dan mukmin yang lainnya tersebut bukanlah dari kerabat-kerabat kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna keimanan kalian tatkala kalian mencintai atau belum mencintai kepada muslim yang lainnya, kepada mukmin yang lainnya, untuk mereka miliki, untuk mereka dapati seperti apa yang kalian miliki sendiri dari diri-diri kalian. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Seorang kalian tidak akan sempurna keimannya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai saudaranya walaupun itu bukan kerabat dia, bukan saudara dia, bukan kakak dia, bukan adik dia. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai muslim yang lain, mukmin yang lain, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah contoh kecil dari ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengambil dan beramal dengan apapun yang datang dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apapun yang datang dari beliau, pastilah semuanya kebaikan. Pasti dan pasti, semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah kebaikan. Walaupun zaman sekarang, zaman kita ini, melihat bahwasanya itu adalah kejelekan, akan tetapi yakinilah, apapun yang datang kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah beliau alaihi salatu wasallam, walaupun kalau bahasa mereka tidak relevan dengan zaman sekarang, maka itulah hakikat dari kebaikan yang akan mendatangkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita nanti masuk ke dalam syurga Allah dan berkumpul bersama orang yang kita cintai, yaitu Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih. Ini rukun Islam yang pertama yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala ditanya apa itu Islam, maka beliau menjawab dengan lima perkara. Yang pertama adalah bersyahadat, dengan dua kalimat syahadat tersebut. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa tuqimus shalah atau wa tuqimas shalah. Arti dari Islam yang kedua adalah tatkala engkau mendirikan salat. Ini rukun dari Islam, yang mana seorang muslim harus menyadari, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus menyadari bahwasanya salat merupakan tiang dari agama Islam dia. Tatkala dia bermudah-mudahan meninggalkan salat, khususnya salat wajib lima waktu, maka ketahuilah bahwasanya dia telah pelan-pelan merubuhkan bangunan Islam yang ada di dalam dirinya. Karena salat merupakan satu hal kewajiban dan hukumnya adalah fardu aini yang bisa gugur tatkala kita sudah menunaikan, kita sudah melaksanakan salat tersebut. Berbeda tatkala salat itu ada yang hukumnya fardu kifayah yang bisa dilaksanakan atau diwakilkan oleh kaum muslimin yang lainnya, seperti misalkan salatul jenazah. Misalnya kita tidak melakukan salatul jenazah, kita tidak berdosa. Akan tetapi salat-salat wajib yang lima waktu hukumnya adalah wajibul aini, yang artinya tidak akan gugur kewajiban tersebut sampai kita sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan salat tersebut. Perkara besar salat. Karena salat inilah yang akan membedakan amalan-amalan kaum muslimin dan amalan-amalan mereka yang bukan di dalam deretan kaum muslimin. Seorang muslim dan non-muslim terbedakan dengan as-shalah. Karena sholat ini merupakan amalan yang khusus dimiliki oleh Islam, tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya. Maka sholat ini adalah pembeda tatkala seorang muslim dengan non-muslim, yang membedakan adalah sholat. Oleh karena itu tatkala kita melihat muslim yang tidak sholat, maka sudah tidak terbedakan lagi antara dia dengan non-muslim. Jati diri seorang muslim itu adalah sholat. Maka harus kita pintar-pintar menjaga waktu kita untuk bisa meluangkannya untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat lima waktu. Ini yang kedua kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Tatkala engkau mengeluarkan zakatmu. Ini merupakan fondasi Islam yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Ini berkaitan dengan harta. Bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, mereka diwajibkan untuk melaksanakan zakat, memberikan apa yang mereka telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, kata beliau alaihi assalatu wassalam, wa tasuma ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi untuk melaksanakan ibadah haji jika mampu untuk melakukan ibadah haji tersebut. Ini adalah lima rukun Islam yang merupakan definisi global dari Islam yang kita berada di atasnya dan agama yang kita yakini sekarang ini. Maka kita harus bersyahadat. Begitu pula kita harus melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan kita harus berpuasa di bulan Ramadan, dan harus pula melaksanakan ibadah haji tatkala kita mampu melakukannya. Ini adalah lima definisi global dari Islam yang ditanyakan oleh seorang yang asing tadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, seorang yang asing tadi, qala sadaqta, engkau telah benar. Fata'ajjabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kata sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, kami kaget. Dia yang bertanya, orang asing tadi yang bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam poinnya 1 2 3 4 5. Setelah selesai, kata dia, sadaqta, engkau telah benar. Kaget, dia yang tanya, dia juga yang membenarkan. Siapa orang ini? Kemudian seorang tadi itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah tentang yang namanya keimanan. Apa itu keimanan? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tersebut, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Keimanan adalah tatkala engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Begitu pula tatkala engkau beriman kepada kutub, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit sana menuju ke muka bumi ini. Begitu pula tatkala engkau beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan yang Allah Azza wa Jalla utus ke muka bumi ini. Wal yaumil akhir, dan tatkala engkau beriman tentang hari akhir. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrih, dan yang terakhir tatkala engkau beriman dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu yang baik ataukah yang buruk. Ini definisi dari keimanan yang diminta atau yang ditanyakan oleh seorang yang asing tadi. Sampaikan kepadaku tentang makna dari keimanan. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih kita kenal dengan arkanul iman, rukun-rukun keimanan, ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataukah yang buruk. Kalau kita perhatikan dengan seksama, 2 pertanyaan dari orang yang asing ini. Yang pertama dia tanyakan tentang Islam, dan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rukun-rukun Islam. Kemudian yang kedua dia tanyakan tentang al-iman. Kemudian dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan rukun-rukun iman. Kalau kita perhatikan dengan seksama, yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Islam itu semuanya adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak. Berbeda tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan tentang al-iman, keimanan. Maka seluruhnya ini adalah amal-amalan batin yang tidak dilihat oleh kasat mata manusia. Kalau Islam amalan zahir, orang bersyahadat bisa dilihat oleh siapapun. Orang melakukan sholat, orang berzakat, orang berhaji, orang berpuasa Ramadan. Amalan yang zahir, yang nampak oleh kasat mata manusia. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Akan tetapi tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang al-iman, maka ini kaitannya dengan amalan-amalan al-qulub, amalan-amalan hati. Dan ini sesuai dengan makna dari al-iman itu sendiri. Kalau kita lihat dari susunan bahasa Arab, al-iman itu maknanya adalah at-tasdiq, membenarkan. Dan tatkala kita membenarkan sesuatu, itu adanya di dalam hati. Hati kita meyakini. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 6 rukun iman. Yang ini adalah pondasi utama keimanan seseorang. Yang pertama tatkala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, ini cakupannya sangat luas. Di antaranya kita harus beriman, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan peribadatan-peribadatan kita. Berhak untuk mendapatkan sholat kita, berhak untuk mendapatkan puasa kita, berhak untuk mendapatkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kemudian cabang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang telah mengatur alam semesta ini. Apakah itu menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan rezeki, dan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ini adalah buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang menghidupkan kita Allah Rabbul Alamin, yang mematikan kita nanti pula Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini pun Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang maha mulia dan maha mampu. Begitu pula cabang keimanan atau buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi, al-asma'u was-sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, memiliki nama Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Itu merupakan buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah sifat yang namanya Al-Qahhar, Al-Hakim, maha bijaksana. Ini semua buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur, maha pengampun. Maka tatkala kita beriman kepada Allah Azza wa Jal, Semua itu bisa kita dapati nanti rasa manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana empat cabang yang telah saya sebutkan tadi, tatkala seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk senantiasa tatkala melakukan amalan soleh menuju Allah, Allah dan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus dia memandang ke kanan ataukah ke kiri dari perkara-perkara duniawi, apakah itu pujian dan yang semisalnya, karena dia sudah mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jenis keimanan atau cabang keimanan yang kedua atau rukun keimanan yang kedua. Yang pertama tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan penjelasan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan harusnya seorang mukmin beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling mulia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan tanpa adanya hawa nafsu, berbeda seperti kita manusia. Hawa nafsu kita mendorong kepada kemaksiatan. Malaikat Allah Azza wa Jalla tidak dibarengi dengan hawa nafsu. Mereka diciptakan tanpa hawa nafsu. Oleh karena itu mereka akan senantiasa melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ini adalah cabang tatkala kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kesimpulannya kita menyadari bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk termulia yang ada di sisi Allah dan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Adapun penjelasan tentang rukun-rukun iman yang lainnya, apakah itu yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan rasul-rasul Allah, beriman dengan hari akhir dan beriman dengan takdir baik itu buruk ataukah yang baik, maka insyaallah taala akan kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala, yang mana ini semua menjadikan poin tambahan kepada kita tatkala seorang memiliki kualitas Islam yang benar, maka dia telah berislam dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tatkala dia memiliki kualitas iman yang benar yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah bisa mendapatkan sebuah predikat yang kata Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mukmin. Maka di sini akan kita jelaskan pula tentang tingkatan-tingkatan orang yang berada di dalam agama Islam ini. Seorang yang paling rendah adalah muslim, yang di atasnya adalah seorang yang mukmin, dan di atasnya lagi adalah seorang yang muhsin, yang insyaallah taala akan kita kaji pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.